tindane, manusia yang ribut tindame, dar der dor perang untuk damai, ngebingungin orang yang udah damai. Zamanku dengan gigit besi, banyak manusia yang so aksi, yang aku benar unjuk gigi, sampai dunia mau dibeli. Namanya manusia. Ya Tuhan, bagaimana jadinya damai di mana? Kalau nye yang pinter ngebodohin, tinggal kita genegetenye. Ada pepatah paling murah. Mari kita bekerja sama. Kalau meleng kita yang kene, dikerjain bersama-sama. Tuhan, bagaimana jadinya damai di mana? Berebut pada ngaku dirinya, gue yang paling kene, yang niat bener cari damai, yang niat jelek cari damai, cek cok senjata ngotot damai. Dunia kiamatnya sampai, rasain lo. Dunia kiamatnya sampai. Nah, sekarang bagaimana? Dunia kiamatnya sampai. Istighfar.